Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat yang ke-60. Allah Ta'ala berfirman وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ dan ingatlah استسقى موسى لقومه, ketika Musa meminta air, ya, meminta hujan untuk kaumnya. Istisqa itu artinya minta air, ya, talabu suqya, agar diairi. Fakulna, maka kami pun berkata, idrib bi'asaqal hajar, pukullah dengan tongkatmu itu kepada batu. Artinya pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fanfajarat minhu thnata ashrata aina, lalu Musa pun memukulnya, maka mengalirlah dari batu tersebut 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum, dan setiap mereka sudah mengetahui tempat minumnya, karena kan disesuaikan dengan jumlah kabilah Banu Israel, di mana Banu Israel itu ada 12 kabilah, ya, orang-orang Yahudi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata air itu mengalir menjadi 12. Masing-masing mata air untuk satu kabilah. Lalu Allah berfirman, "Kulu washrabu mir rizqillah." Makan dan minumlah dari rezeki Allah tersebut. "Wala ta'thau fil ardi mufsidin." Dan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, akhul Islam, kembali mengingatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Banu Israel. Apa itu? Yaitu, ya, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam memintakan air kepada Allah. Jadi saat mereka kehausan, tidak ada air, kering, kerontang, maka Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan air. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya itu. Dan tongkat Nabi Musa ini luar biasa, ya, akhi. Ya, tongkat Nabi Musa ini dilemparkan jadi ular. Memukul batu jadi 12, ya, mata air. Memukul laut menjadi apa? Belah. Semua ini tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kesaktian tongkatnya, Pak, tapi karena apa? Mukjizat dari Allah untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah mengatakan, pukullah dengan tongkatmu kepada batu itu. Lalu Allah pun menjadikan mengalir dari batu tersebut air, 12 mata air. Ya. Dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin, kita ambil beberapa faidah. Min fawaidil ayah. Faidah yang pertama, masyru'iyatul istisqa indal hajah ilal ma. Disyariatkannya istisqa ketika butuh air. Apa itu istisqa? Sudah kita sebutkan tadi, istisqa itu artinya minta diairi, baik air hujan ataupun air yang berasal dari tanah. Itu namanya istisqa, ya. Adapun syariat kita, istisqa itu dengan cara melaksanakan sholat istisqa, lalu kemudian imam berkhutbah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istisqa. Dan juga bisa dilakukan ya ketika imam sedang khutbah Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada orang Arab Badui datang di hari Jumat. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Maka kemudian orang Badui itu berkata, "Ya Rasulullah, ya, mintalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yang mengangkat dua tangannya sambil berkata, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah, hujani kami, ya Allah, ya bantu kami dengan air hujan." Tak lama maka datanglah, kata Anas bin Malik, awan yang mendung. Maka ia pun hujanlah dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih Jumatan. Iya. Ini menunjukkan bahwa istisqa boleh juga dilakukan ya ketika sedang khutbah Jumat. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, "Anna Allah Ta'ala huwal malja' lil khalqi." Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tempat berlindung setiap manusia, tempat minta bantuan setiap makhluk. Ya, fahum idza masahumudzur yalja'una ila Allah subhanahu. Di mana manusia ketika ditimpa kesulitan, kesusahan, hendaklah mereka segera minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita ya akhi, kesusahan apapun segera minta kepada Allah. Nabi Musa ketika kesusahan air minta kepada Allah. Bahkan ketika Nabi Musa lapar saja mintanya sama Allah. Ya, ketika Nabi Musa lari dari Mesir, kemudian beliau pun singgah di bawah pohon lapar. Apa kata Nabi Musa? "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Rabb, aku sangat butuh kepada apa yang Engkau berikan berupa ya makanan. Nabi Musa sampai lapar saja minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhul Islam, ya kewajiban kita mintalah kepada Allah walaupun dalam perkara yang kecil sekalipun juga. Faedah yang ketiga, "Anna rusula ka ghairihim fil iftiqar ila Allah Subhanahu." Para rasul itu sama dengan yang lainnya. Sama-sama fakir kepada Allah. Sama-sama mereka berdoa kepada Allah, meminta. Iya. Karena para rasul itu manusia biasa. Maka siapa yang mengatakan bahwa para rasul itu ya tidak akan ditimpa mudarat, tidak akan ditimpa sakit, ini aneh, Pak. Para rasul itu wah pokoknya hebat deh. Iya. Maka kita katakan tidak dibenarkan seperti itu. Rasulullah SAW saja, rasul yang paling mulia, beliau sakit. Bahkan Rasulullah pernah menunggang kuda, rupanya kudanya ngamuk, jatuh sehingga engsel pahanya itu bergeser, sehingga Rasulullah sholatnya dalam keadaan duduk tidak kuat untuk berdiri. Rasulullah manusia biasa. Iya. Rasul juga selalu berdoa kepada Allah. Demikian pula para nabi semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan syariat Allah. Maka ini keyakinan kita kaum muslimin, akhi. Adapun keyakinan orang-orang sufi yang mengatakan katanya wali itu tidak perlu lagi untuk beribadah, melaksanakan syariat para nabi dan rasul, itu hakikatnya memang wali setan. Iya. bukan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat yang bisa kita petik, ra'fatu Musa biqaumi. Bagaimana Nabi Musa sayang kepada kaumnya? Sampai-sampai Nabi Musa minta kepada Allah agar diturunkan hujan untuk kaumnya, diberikan air. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annallahu subhanahu wa ta'ala qadirun jawad, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu kuasa dan dermawan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa Nabi Musa. Maka kemudian Allah pun menjadikan untuk mereka dari batu tersebut apa? 12 mata air. Itu menunjukkan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, sekali pukul tiba-tiba keluar 12 mata air. Hanya Allah yang maha tahu. Ya. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini akhwat Islam, yaitu kamalu qudratillah haitsu inna Musa yadribul hajar al-yabis bil 'asa, menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya dan ternyata keluar 12 mata air. Masya Allah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa tentunya ya akhir Islam. Baik, kita lanjutkan ayat 61. Allah berfirman, wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basariha. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, hai Musa, kami tidak akan sabar hanya dengan satu makanan saja. Ya, jadi ketika mereka dalam kesesatan 40 tahun itu, Pak, mereka diberikan oleh Allah man dan salwa. Man itu sejenis minuman manis, dan Allah turunkan itu di waktu pagi dari terbit fajar sampai terbit matahari. Sedangkan salwa itu sudah kita sebutkan apa? Daging burung. Ya. Nah, tiap hari mereka diberikan oleh Allah tanpa harus bersusah payah. Tiap pagi mereka udah disediakan aja. Siangnya Allah turunkan daging burung. Rupanya orang Bani Israel lama-lama bosan. Apa kata mereka? Hai Musa, kami tidak sabar dengan makanan itu-itu terus. Masya Allah. Padahal ini makanan, Pak, yang Allah turunkan ini sebaik-baiknya makanan. Sudah pernah kita sebutkan kemarin, man dan salwa ini, Masya Allah, gizinya tinggi, gak bikin kolesterol, gak bikin asam urat, apalagi diabetes dan yang lainnya. Udah makanan terbaik sudah. Tapi subhanallah, Bani Israel ternyata tidak sabar. Apa kata mereka? Hai Musa, kami tidak sabar dengan satu makanan saja. Iya. Fad'u lana rabbak, berdoalah kamu kepada Tuhanmu. Lihat, kurang ajarnya Bani Israel, Pak. Kenapa mereka enggak ngomong begini? Hai Musa, berdoalah kepada Tuhan kita. Tapi dia katakan apa? Hai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu. Wis, Masya Allah. Enggak adabnya mereka itu. Ya. Sudah dikasih nikmat, sudah gitu songong lagi. Ya. Fad'u lana rabbak, mintalah kepada Tuhanmu. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha, supaya mengeluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan oleh tanah bumi ini. ya dari bakalnya, lobaknya, mentimunnya, ya, bawang putihnya, adasnya, bawang merahnya. Lihat ya akhal Islam. Jadi mereka minta ada makanan yang lain yang bisa pakai bumbu-bumbu tadi. Maka Nabi Musa berkata apa? Qala atastabdiluna allazi huwa adana billazi huwa khair. Apakah kalian minta ganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih buruk? Kalian ini gimana sih, enggak mikir makanan yang kalian sudah dikasih oleh Allah tiap hari tanpa harus bersusah payah, kemudian kalian minta ganti dengan yang lain yang tidak lebih baik? Ya, mereka minta bawang putihnya, bawang merahnya, lobaknya, mentimunnya, sayur mayurnya. Ya, padahal yang Allah turunkan itu jauh lebih baik daripada yang mereka minta. Inilah Pak, orang Bani Israel itu tercela Pak. Dikasih yang bagus-bagus gak mau, maunya yang lebih jelek. Ya seharusnya kan orang yang Masya Allah itu mereka lebih memilih yang lebih bagus daripada apa? Yang kurang bagus. Ya. Ini enggak. Mereka malah memilih yang kurang bagus daripada yang lebih bagus. Karena kebodohan mereka, karena keserakahan mereka, ya, dan karena kecongkakan mereka juga ya akhul Islam. Maka Nabi Musa tidak mau berdoa kepada Allah. Ya. Nabi Musa enggak mau berdoa seperti itu supaya ditumbuhkan apa? Ya, bawang putih, bawang merahnya, lobaknya, ya, sayur mayurnya enggak. Apa kata Nabi Musa? Ihbitu Misran. Kalian pergi saja ke suatu daerah sana. Misran di sini artinya daerah, Pak, bukan Mesir ya. Bukan negeri Mesir yang kita tahu, bukan. Akan tetapi Misran di sini artinya daerah, pokoknya daerah mana saja. Maksudnya Nabi Musa, kalau seperti itu sih ada di daerah manapun juga. Udah kalian silahkan cari aja sendiri, banyak kok. Ya. Nabi Musa menolak untuk berdoa. Karena Bani Israel minta, hai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu supaya dikeluarkan dari tanah ini, ya, yang bawangnya, bawang putihnya, bawang merahnya, lobaknya dan yang lainnya. Tapi Nabi Musa tidak mau berdoa. Kenapa? Karena kita sudah sebutkan tadi, Pak, ini namanya minta ganti yang lebih baik dengan yang lebih buruk. Iya. Sedangkan berdoa supaya digantikan dari yang lebih baik kepada yang lebih buruk itu enggak bagus. Sudah gitu, yang namanya bawang putih, bawang merah banyak ditemukan di daerah sana. Udah kamu cari aja sana, kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Iya. Maka Nabi Musa berkata, "Ihbitu Misran, fa inna lakum ma sa'altum." Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta itu. Wadhuribat 'alaihimudz dzillatu wal maskanah. Maka mereka pun, orang-orang Bani Israel pun, diberikan oleh Allah kehinaan dan kemiskinan. Ya, miskin yang dimaksud di sini ada dua macam, Pak. Miskin yang pertama, miskin hati, ini yang paling parah. Duitnya banyak tapi hatinya miskin, merasa kurang terus. Orang Bani Israel, orang Yahudi sampai detik ini miskin hati, Pak. Antum tahu enggak, di dunia ini orang-orang kaya itu rata-rata orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu penguasa dunia, pemegang duit. Tapi subhanallah, dasar mereka miskin hatinya, tidak pernah merasa apa? Cukup, enggak pernah merasa puas. Maka Allah mengatakan, "Wudhribat 'alaihimud dhillatu wal maskanah." Maka Allah pun berikan kepada mereka kehinaan. Namun dalam surat Ali Imran Allah mengatakan apa? illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali apabila dengan tali Allah dan tali dari manusia. Artinya orang Yahudi itu akan hina kecuali kalau mereka mau masuk Islam atau mereka dibantu oleh orang lain. Zaman sekarang orang Yahudi hebat-hebat pak, kaya raya, mulia di dunia ini. Kenapa? Karena dibantu oleh teman-teman mereka, orang-orang Nasrani dan yang lainnya. Ya. Maka dari itu Allah mengatakan waduribat alaihimud dhillat wal maskanah, dan Allah berikan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan. Ya. Wabau bighadabim minallah, dan mereka kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kalau mereka meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, mereka kembali kepada Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebutkan, kenapa mereka seperti itu? Apa sebab musababnya? Allah mengatakan dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah. Yang demikian itu dikarenakan mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Berapa banyak nabi-nabi yang mereka bunuh, Pak? Lalu Allah berfirman, "Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun." Yang demikian itu disebabkan oleh kemaksiatan mereka dan mereka melampaui batas. Ya. Nah inilah ya akhi ya, nasibnya orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang berbuat maksiat dan melampaui batas, ya seperti itu. Allah jadikan mereka hina dan Allah jadikan mereka miskin, baik miskin hati atau miskin apa? Duit. Nah Ustaz, kita kaum muslimin banyak yang miskin juga, terus gimana itu? Ya kalau kaum muslimin mah beda, Pak. Maka Umar radhiyallahu anhu pernah masuk ke kamarnya Rasulullah. Ternyata Umar melihat kamarnya Rasulullah SAW, kok ya Allah, enggak ada apa-apa. Kasurnya aja terbuat dari sabut kurma. Sehingga kalau Rasulullah tidur itu sampai berbekas di mana? Di punggungnya. Maka melihat itu Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah, orang-orang Persia dan Romawi? Mereka kan di atas kebatilan, tapi kok mereka luar biasa kekayaannya. Kenapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah supaya kita pun diberikan seperti yang diberikan kepada mereka? Mendengar itu Rasulullah marah kepada Umar dan berkata, Ya, apakah kamu ragu dengan urusan ini, hai Umar? Mereka itu, kata Rasulullah, suatu kaum yang dipercepat kesenangan mereka dalam kehidupan dunia. Nah, itulah ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Dari ayat ini, akhi, kita ambil beberapa faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayah, dari faidah ayat ini, lu'mu Bani Israel, bahwa orang-orang Bani Israel itu enggak tahu terima kasih. Sifatnya la'im. Ya, mereka udah dikasih makanan yang enak, yang bagus, yang Masya Allah, enggak terima kasih. Tapi malah minta yang lebih buruk dari itu. Ya. Faedah yang kedua, gotro satu Bani Israel wajafa'uhum. Orang Bani Israel itu sifatnya songong. Tuh enggak songong, Mas. Enggak sopan. Sudah begitu congkak. Kenapa? Karena mereka berkata, "Ud'u lana rabbaka, hai Musa. Mintalah kepada Tuhanmu." Ya. Ini sifat seperti ini songong. Minta sana kepada Tuhanmu. Waduh. Enggak sopan banget dah. Ya. Faminha yang ketiga, anna man ikhtar al-adna al-ala fa fi syabahun minal yahud. Bahwa orang yang lebih memilih sesuatu yang tidak lebih bagus dan meninggalkan yang lebih bagus, ini menyerupai orang Yahudi, Pak. Ya. Orang yang lebih memilih sesuatu yang tidak lebih bagus dan meninggalkan yang lebih bagus, ini menyerupai apa? Orang Yahudi, Pak. Ya. Kalau antum dipilihin, pilih mana? Salat tahajud apa nonton sepak bola? Antum lebih milih nonton sepak bola nih, sama. Memilih yang lebih tidak lebih bagus, meninggalkan yang lebih apa? Lebih bagus. Ya. Kalau antum dipilih, disuruh milih, dan ternyata kita memilih yang tidak lebih bagus, wah ini tertipu, Pak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara talbis iblis, iblis itu menggoda manusia dengan cara apa? Disibukkan dengan amalan yang tidak lebih utama untuk meninggalkan amalan yang lebih utama. Ada orang sibuk sholat tahajud, masya Allah, gara-gara tahajud ketinggalan sholat subuh berjamaah. Ya, masya Allah, bangun jam 1, Pak, sholatnya lama sampai jam 4. Jam 4 ngantuk tidur, bangun-bangun jam 5:30, sholat subuh berjamaah ditinggalin. Kita katakan ini namanya kamu mengganti yang lebih baik dengan yang lebih, yang tidak lebih baik. Iya, itu talbis iblis ya akhal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya ya akhi, anna min uluwi himmatil mar'i an yanzhura lil akmal wal afdal fi kullil umur. Seseorang yang mempunyai uluwul himmah. Uluwul himmah itu apa namanya ya? Cita-cita yang tinggi. Orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi itu selalu melihat dan mencari yang lebih sempurna dan yang lebih utama dalam segala perkara. Iya. Itu namanya orang yang masya Allah, Pak. Dia ingin mendapatkan yang lebih baik, dia ingin mendapatkan yang lebih utama. Demikian pula kita ya akal Islam. Maka kita berusaha ya dalam beribadah, cari yang paling utama. Mau berinfak, cari infak yang paling utama. Mau sholat, cari sholat yang paling utama. Mau puasa, cari puasa yang paling utama. Maka ketika kita sibuk untuk mencari yang paling utama, insya Allah, itu menunjukkan akan uluwul himmah, keinginan yang tinggi sekali. Iya. Wa minha faedah yang selanjutnya, anna tawassu' fil ma'akil wal masyarib wa ikhtiyarul afdal minha idza lam yasil ila hadil israf fala dhamma fi. Bahwa kalau kita makan berbagai macam makanan, makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, dan mencari makanan yang enak-enak, boleh, kata beliau, selama tidak berlebih-lebihan. Iya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari para sahabat ya ketika membawa kurma-kurma yang bagus dan paling enak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak masalah. Ya asal jangan berlebihan aja, Pak. Ada orang terlalu berlebihan, kerjaannya kuliner aja tiap hari. Ya wiskul atau wiskul, wisata kuliner. Sehingga akhirnya terlalu berlebihan. Ya kuliner ya enggak masalah sih, kalau pik yang tercela itu berlebihan, Mas. Jangan kita berlebihan. Iya. Lakin kata beliau, "Law taraka tawassu fi dzalika li gharadin syar'iyyin fala bas." Tapi kalau misalnya kita meninggalkan itu karena ada tujuan syariat, enggak apa-apa. Seperti Umar tidak mau makan enak di saat apa? Waktu itu kaum muslimin ditimpa musim kelaparan. Maka Umar bersumpah tidak akan pernah makan enak sampai kaum muslimin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama musim kelaparan itu Umar tidak mau makan enak, Pak. Iya. Maka yang seperti ini boleh kata para ulama karena tujuannya syariat. Adapun kalau dia tinggalkan bukan karena tujuannya syariat, maka ini tercela. Kenapa? Karena Allah ingin melihat bekas nikmat itu pada seorang hamba. Rasulullah bersabda, "Inna Allah yuhibbu an yara athara nikmati 'ala 'abdi." Sesungguhnya Allah suka melihat pengaruh nikmat itu ada pada hambanya. Artinya kalau kita dikasih nikmat, bisa makan yang enak, ya silakan. Adapun kemudian kita tinggalkan tanpa ada tujuan syariat, itu yang tidak boleh, tercela bahkan ya akhwal Islam. Iya. Faedah selanjutnya yang entah keberapa. Yang ke-6. Hillul bukul wal qitha wal fum wal adas wal basal. Bawa lobak, mentimun, bawang putih, adas, bawang merah itu halal semuanya. Kenapa? Kenapa? Karena ketika mereka minta kepada Nabi Musa, "Hai Musa, keluarkanlah untuk kami dari bumi ini, ya, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi berupa yang disebutkan tadi." Nabi Musa ya tidak mencela sih. Cuma Nabi Musa mencelanya mereka minta ganti yang lebih baik dengan yang lebih apa? Tidak lebih baik, itu yang dicela oleh Nabi Musa. Iya. Yang jelas ini menunjukkan hukumnya halal. Makan bawang putih, bawang merah. Namun tentunya Pak, bawang putih, bawang merah ini makruh kita makan kalau kita hendak apa? Pergi sholat ataupun pergi ke masjid. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya. Faedah yang selanjutnya, jawazu isnadi syai ila makani la ila al-fa'il al-awwal. Bolehnya menisbatkan sesuatu kepada tempatnya. Karena di situ Allah mengatakan mimma tumbitul ardu. Hai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan untuk kami dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Perhatikan kata-kata ditumbuhkan oleh bumi. Padahal kan yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena tumbuhnya di bumi, di situ Allah menisbatkan tumbuhnya kemana? Ke bumi. Mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Ya, padahal yang menumbuhkan Allah. Kata Syekh Utsaimin ini menunjukkan boleh menisbatkan sesuatu kepada tempatnya. Iya. Faedah yang ke-8 yang bisa kita petik dari ayat ini, jawazu isnadi syai' ila sababil haqiqi alladzi tsabata annahu sababun syar'an aw hissan. Bolehnya menisbatkan sesuatu kepada sebabnya yang hakiki. Bolehnya menisbatkan sesuatu kepada apa, Pak? Kepada sebabnya yang hakiki, ya, yang memang itu sebab secara syariat ataupun secara, ya, realita. Ya. Contoh misalnya, kalau antum memberi makan kepada seseorang yang lapar, boleh enggak antum berkata begini, kalau bukan karena saya memberi makan dia, mungkin dia sudah mati misalnya gitu. Kata Syekh Utsaimin sepertinya boleh. Kenapa? Karena ini namanya menisbatkan sesuatu kepada sebabnya yang hakiki. Sebabnya yaitu memberi makan, kita yang memberi, kita yang menjadi sebab sehingga dia bisa makan. Walaupun memang semuanya Allah yang memberi. Maka yang seperti ini kalau misalnya ada orang berkata mengabarkan Kalau bukan karena saya yang memberi makan dia, mungkin dia begini dan begitu. Yang seperti ini kata Syekh Utsaimin enggak apa-apa. Iya. Yang jelas kata beliau, ada 7 keadaan dalam masalah mengidhofahkan sesuatu kepada selain Allah itu. Ya, 7 perkadaan itu, yang pertama dinisbatkan langsung kepada Allah. Dengan kita katakan, kalau bukan karena Allah yang menolong kita, maka ini ya benar. Yang kedua, an yudhifahu ilallah ta'ala makrunan bisababihil ma'lum. Itu diidhofahkan kepada Allah disertai dengan sebabnya yang diketahui. Contoh misalnya, kalau bukan karena Allah menolong saya melalui si fulan, nah, kalau bukan Allah menolong saya melalui si fulan, tentu saya akan tenggelam dan meninggal dunia. Faham gak pak? Yang kedua. Yang ketiga, an yudhifahu ila sababil ma'lum wahtahu ma'atiqadin anna Allah wal musabbib. Yaitu menisbatkan kepada sebabnya yang telah diketahui saja dengan keyakinan dialah Allah sebetulnya yang memberikan sebab. Contoh Nabi, ketika Rasulullah SAW bersabda tentang pamannya Abu Talib, apa kata Rasulullah? Laula ana, kalau bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar. Niscaya Abu Talib akan berada dalam kerak api neraka. Lihat Rasulullah mengatakan apa? Kalau bukan karena apa? Aku, maka Abu Talib akan berada dalam kerak api neraka. Iya. Seperti ini boleh? Boleh, enggak apa-apa. Iya. Nah, ini 4 perkara ini boleh semuanya, Pak. Yang kelima, an yudhifahu ilallah wa ila sababil ma'lum makrunan bil waw. Dinisbatkan kepada Allah dan kepada sebabnya, tapi dengan kata-kata dan. Contoh misalnya, kalau bukan karena Allah dan si fulan, nah ini syirik. Paham tidak? Ini, kalau seperti ini syirik namanya, Pak. Yang keenam, an yudhifahu ilallah wa ila sababil ma'lum makrunin makrunan bil fa. Yaitu dinisbatkan kepada Allah dan kepada sebabnya yang diketahui, tapi dengan menggunakan maka, fa, lalu. Contohnya misalnya, laulallah fa fulan, kalau bukan karena Allah lalu si fulan. Iya. Maka kata beliau, di sini ada ihtimal boleh, ada ihtimal tidak boleh. Yang lebih bagus tinggalkan saja. Yang ketujuh kata beliau, an yudhifa ila sababin sababin mauhum laisa bithabitin syar'a wala hissan fa hadha syirkun. Itu menisbatkan kepada sebab yang tidak jelas, yang tidak ditetapkan oleh syariat, maka yang seperti ini termasuk syirik. Ya. Ini akhwat Islam azanillahu wa iyyakum. Jadi kata-kata kalau bukan karena begini dan begitu, itu ada keadaan-keadaan, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Paham tidak? Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, wa minha darbud dhillati ala bani Israel, bahwa Bani Israel diberikan kehinaan oleh Allah akibat perbuatan-perbuatan mereka. Maka dari itulah akhi, kalau kita kaum muslimin seperti orang-orang Bani Israel, nasib kita pun sama. Orang Bani Israel, di Bani Israel itu dihinakan oleh Allah karena maksiat mereka. Maka kita kaum muslimin kalau seperti perbuatan orang-orang Bani Israel pun akan sama nasibnya, Pak. ya, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, akhi, ini udah masuk Isya ya? Hah? Udah belum? 5 menit lagi. Anna bani Israel la yakumuna lil muslimin law harabuhum min qibal al-Islam. Ni anna darbad dhilla bisababil ma'siyah. Fa idza huribu bi ta'ah wal Islam fala syak an anna sayakunul wabal alaihim. Ya. Bahwa Banu Israel, kata beliau, mereka itu dihinakan oleh Allah akibat maksiat-maksiat mereka. Maka kalau mereka diperangi dengan ketaatan dan Islam, pasti mereka akan binasa. Iya. Sekarang kaum muslimin kok kalah sama orang Yahudi, Pak? Di zaman sekarang ini kaum muslimin ini banyak jumlahnya, Pak. Banyak banget. Tapi kenapa kok kaum muslimin di zaman sekarang ini seakan-akan enggak punya apa? Kemampuan apa-apa. Banyak sebabnya. Karena kurangnya keikhlasan, banyaknya maksiat, banyaknya penyimpangan, banyaknya kesyirikan, kebid'ahan dan yang lainnya. Kalau di perang Uhud saja kaum muslimin kalah akibat daripada pasukan pemanah yang tidak menaati perintah Rasul. Bagaimana dengan zaman sekarang yang kaum muslimin berbuat kesyirikan banyak, berbuat kebid'ahan, belum lagi maksiat-maksiat, la ilaha illallah. Maka dari itulah ya akhal Islam, ya, apabila kaum muslimin ingin diberikan kemenangan dan kejayaan oleh Allah, segeralah kita kembali kepada Allah. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan kebid'ahan, tinggalkan segala sesuatu yang menyebabkan kaum muslimin kalah. Ya. Masalahnya apa? Ketika kita berbicara syirik, ketika kita berbicara bid'ah, malah kita yang dianggap aneh gitu, pemecah belah dan yang lainnya. Udahlah, kamu gak usah bicara masalah itu. Ya, orang kaum muslimin di mana-mana dibunuhin, kamu kok bicara masalah syirik tauhid. Loh, justru itu sebab kemenangan kaum muslimin. Kekalahan kaum muslimin itu akibat meninggalkan tauhid. Akibat jatuh kepada apa? Syirik. Maka kewajiban kita sekarang adalah menyelamatkan kaum muslimin, ya, dari kehinaan itu dengan cara apa? Menghilangkan sebab-sebab kehinaan. Sebab kehinaan apa? Sudah kita sebutkan tadi, syirik, maksiat, kebid'ahan. Berarti kewajiban kita menjelaskan tentang tauhid dan bahaya syirik, menjelaskan tentang apa? Sunnah dan bahaya bid'ah. Menjelaskan akal Islam supaya apa? Supaya kaum muslimin diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian ya, yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.